jujur pada diri adalah kata yang sangat perlu dalam hidup ini. Jujur pada diri, mengapa harus diungkapkan? Karena banyak kita tak jujur pada diri kita. Kita seringkali memanipulasi seluruh penampilan kita. Kita membawa diri kita ke berbagai tempat bagaikan mobil ke dalam bengkel untuk diperbaiki, diberikan aksesoris di sana sini, dirubah bentuk sana dan sini, karena kita tidak berani jujur kepada diri. Ketidakjujuran kepada diri karena kita tidak berani menghargai diri yang dianugerahkan oleh kasih yang ilahi. Diri yang seharusnya dihargai dengan jujur apapun adanya. Cantik atau jelek, itu hanya ukuran sementara. Toh tak ada manusia yang abadi. Semua akan ditelan ketuaan. Belum lagi kalau dia ditimpa kecelakaan. Ya, ganteng atau bukan, lagi-lagi itu hanya ukuran. Lalu mengapa Anda harus merubah diri? Mengapa Anda tak jujur diri? Belum lagi untuk berkata-kata. Dalam penampilan saja kita sudah tidak mampu untuk jujur diri. Kita merubah seluruh aksesoris diri kita. Tak puas dengan hidung berbentuk A, kita membuatnya menjadi bentuk B. Tak puas dengan dagu C, kita membuatnya menjadi dagu D. Tak puas dengan telinga E, kita membuatnya menjadi telinga F. Tak puas dengan mata yang sebetulnya tampak indah, kita mengubahnya sesuai selera model masa kini. Itu alasannya. Ya, saya akan menyebut Anda tak jujur pada diri. Tak berani menghargai diri. Tak berani menikmati karunia ilahi. Tentu tak sembarang ketika Tuhan mengizinkan kita ada di muka bumi dengan segala keberadaan kita. Kita punya keunikan tanpa perlu harus pusing dengan milik orang lain, tapi belajar mensyukuri apa yang ada pada diri. Jujurlah pada diri, maka engkau akan bisa menikmati keadaan dirimu, entah engkau cantik, entah engkau jelek, kata orang. Jujurlah pada diri, maka orang akan melihat kejujuranmu dan mengagumimu. Karena jangan lupa, jujur itu langka, cantik itu tumpah ruah. Banyak cantik, mudah Anda menemukan orang cantik di tempat yang tidak baik. Mudah Anda menemukan orang cantik yang hidup melacurkan diri. Kan orang jelek tak mungkin melakukannya, atau paling tidak sulit mendapat pasarnya. Jadi orang cantik bisa jadi disenangi, tapi bisa jadi dibenci. Orang jelek begitu juga. Tetapi yang pasti, orang jujur pasti disukai dimanapun, kemanapun. Karena itu, belajar jujur pada diri, maka hidup Anda akan penuh dengan nilai. Selamat menemukan nilai dalam kejujuran pada diri. Bersama saya, Bigman Sirait.